بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini setelah kita menjalankan sholat isya berjamaah, kemudian kita melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan tentang syarah kitab Tauhid secara ringkas yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan Hafidhullah. Kita masih melanjutkan tentang tafsir makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri terhadap apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal, maka haram hartanya dan darahnya, tidak boleh diambil, dirampas, dan tidak boleh ditumpahkan harta darahnya ataupun hartanya, wa hisabu 'ala Allah, dan perhitungannya di sisi Allah azza wa jal. Di dalam hadis yang sahih ini, wasyarh hadis tarjamah ma ba'da min al-abwab, dan penjelasan tentang terjemahan ini setelahnya dari bab-bab yang akan datang, disebutkan bahwa hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengkufuri apa saja yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu, ai munia akhdhu malihi wa qadlihi bina'an ala ma dhahara minhu, yakni terlarang untuk diambil, terlarang seorang mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, membunuhnya, dibangun di atas apa yang nampak padanya. Mensikapi, menilai seseorang itu dari apa yang ada pada zahirnya. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengkufuri apa saja yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seseorang kemudian sembarang mengambil harta orang lain. Harta seorang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mengkufuri peribadan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya. Karena seorang muslim itu adalah yakni terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim adalah seorang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia meremehkan yakni harta dan darah yang dimiliki oleh seorang muslim atau seorang mukmin. Karena ancamannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang membunuh seorang mukmin yang lainnya dengan sengaja, maka dia yakni terancam dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidina fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja dia menumpahkan darah seorang muslim, seorang mukmin, maka dia akan diadab dengan adab jahannam khalidina fiha, ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wala annahu adalahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya dan mengancamnya, menjanjikan dia neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya. Maknanya bahwa ini adalah ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan darah kaum muslimin yang tidak boleh sembarang orang menumpahkannya. Wa hisabuhu 'alallahi, dan hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala huwallazi tawalla hisab man talaffadha bihadhil kalimah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengurusi perhitungan orang yang mengucapkan kalimat ini, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fayujazihi ala hasabi niyatihi wa diqatihi. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengan niat dan keyakinan dia. Niat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah, itu karena apa dia niatnya? Apakah karena dia menginginkan untuk mendapatkan seorang wanita, ataukah niatnya karena dia ingin mendapatkan jabatan ataupun ingin mendapatkan harta benda? Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui niat-niat masing orang-orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah, bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui masing-masing niat dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya segala amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Untuk apa dia beribadah kepada Allah? Untuk apa dia menjalankan amalan ketaatan kepada Allah? Itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Begitu pula orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu pun sesuai dengan niatnya masing-masing. Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Maka siapa yang hijrahnya dia berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang meniatkan hijrahnya itu dalam rangka untuk mencari dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Begitu pula dalam hal pengucapan kalimat la ilaha illallah ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati-hati manusia. Sehingga ketika nampak seorang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak boleh dia diambil hartanya dengan cara entah menipu ataupun dengan cara merampas ataupun dengan cara dia berkhianat dan sebagainya. Begitu pula menumpahkan darah seorang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, ini amat besar yakni ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna secara global hadis ini adalah yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis annahu la yahrumu qadul insani wa akhdhu mali illa bimajmu'im amrayn. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidaklah haram menumpahkan seseorang dan mengambil hartanya kecuali terkumpul padanya dua perkara. Al-awwalu qawlu la ilaha illallah. Yang pertama adalah karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. As-sani, yang kedua adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kemudian dia mengkufuri terhadap apa saja yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wujida hadzanil amrani wajabal kafu anhu dhahiran au tahwidu batinihi ila Allah Subhanahu wa taala. Maka bila didapati dua perkara ini, maka wajib seseorang untuk menahan diri darinya. Dhahiran, karena yang nampak padanya dia adalah seorang muslim, seorang mukmin. Watafwidu batinihi ilallah, dan menyerahkan urusan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah ya'lamu ma fi qulubikum, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati-hati kalian. Allah ya'lamu ma fi qulubihim, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati-hati mereka. Innallaha 'alimu bidatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Isi hati manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia tidak bisa melihat. Manusia tidak bisa mengetahui kecuali apa yang zahir, yang nampak, yang ada pada orang tersebut. Nah, ini yang dinilai di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan hatinya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Maka jika dia jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jujur di dalam hatinya, jazahu bi jannatin na'im, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jujur, benar dia ikhlas di dalam hatinya dan benar apa yang ada di dalam hatinya, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan kejujuran yang ada di dalam hati tersebut, akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzabal alim. Dan jika dia mengucapkan kalimat tersebut, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia munafik, artinya hanya sebatas dia mengucapkan kalimat itu namun di dalam hatinya tidak jujur. Di dalam hatinya justru dia membenci orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hatinya justru dia memusuhi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka azabahul azab al-alim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga maka benar apa yang telah disebutkan oleh para ulama untuk senantiasa seseorang yakni menjaga dan menjaga apa yang ada di dalam hatinya. Untuk senantiasa dia memperbaiki dan memperbaiki apa yang ada di dalam hatinya. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang soleh, karena terkadang masuk di dalam hati kita niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hingga terus menerus seseorang memperbaiki hatinya, dikarenakan memang ini adalah perkara yang sangat sulit Terkadang satu amal yang ibadah kita kerjakan, kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang melakukan ibadah yang lainnya, kita tidak ikhlas. Seperti itu keadaan manusia. Sehingga benar-benar dia harus memperhatikan perkara apa yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana yang sering dinasihatkan para ulama ketika mereka saling bertemu, itu diantara yang sering dinasihatkan seperti itu. Untuk selantiasa memperbaiki apa yang ada di dalam niat-niat yang ada di dalam hatinya. Karena ketika seseorang berusaha memperbaiki apa yang selalu ada di dalam hatinya, maka Allah SWT akan memperbaiki apa yang nampak pada dirinya. Man aslaha niyatahu aslahallahu ala niyata. Siapa yang memperbaiki ya, apa yang ada pada niatnya, niscaya Allah SWT akan memperbaiki dia apa yang nampak pada dirinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ikhwan fil din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fid dunya wal hukmu 'ala dhahir. Adapun ketika di dunia, maka hukumnya ya seperti yang dhahirnya. Dhahirnya dia seorang muslim, dhahirnya dia seorang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, ya kita sikapi seperti itu. Nah, kita sikapi dia sebagai seorang muslim, berikan hak dia sebagai seorang muslim. Nah, itu yang kita perlakukan, itu yang kita berikan hak-hak dia sebagai seorang muslim. Dohirnya demikian. Adapun hatinya tadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah alimum bidatis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Manusia mereka bisa yufuna minan nas wala yakhfuna min Allah. Manusia bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam dirinya dari manusia yang lainnya, wala yakhfuna min Allah. Akan tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan sedikit pun apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, pengamatan Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa lepas dari itu. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap kitab tauhid. Anna min a'dami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Sesungguhnya termasuk yang paling besar dari apa yang dijelaskan tentang makna la ilaha illallah, wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Bahasanya dia mengkufuri segala apa yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis ini, ikhwan widin rahimani wa rahmakumullah, dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim tadi. Faedah yang pertama adalah anna makna la ilaha illallah al-kufru bima yu'badu min dunillah minal aslah al-kuburi wa ghairihi. Bahwa makna, di antara makna kalimat la ilaha illallah adalah mengkufuri apa-apa yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadan kepada berhala, kepada kuburan dan yang selainnya, kepada patung, kepada pepohonan, kepada malaikat, itu semuanya harus dinafikan, harus dikufuri. Ini termasuk makna daripada kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha, ini adalah makna al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri semua apa yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Anna mujarrad, yang kedua, anna mujarrad at-talaffuz bila ilaha illallah ma'adamil kufri ma yu'badu min dunillah la yuharrimu dama wal mal walau arafa ma'naha wa 'amila bihi. Adapun semata-mata hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semata-mata dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia tidak mengufuri, tidak mengingkari ya, semua peribadan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diharamkan darah dan hartanya. Walau arafa ma'naha wa 'amila bi, walaupun dia mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Malam yatif ila dzalik, selama dia tidak menghubungkan atau menyandarkan kalimat itu dengan al-kufra bima yu'badu min dunillah, mengkufuri terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang demikian ini ada. Nah, orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan yang soleh, namun dia masih mengakui peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ridho, kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan senang untuk merayakan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yakni tidak sesuai dengan apa yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian faedah yang ketiga adalah anna man ata bi tauhid waltazama sara'ihu dhahiran wajabal kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Bahwa orang yang melakukan tauhid, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia menetapi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala secara dohir, secara nampak, kelihatan dia menjalankan perintah-perintah Allah, wajabal kafu anhu, maka wajib dia menahan diri darinya, menahan diri dari orang tersebut, hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sehingga nampak jelas bahwa dia menyelisihi apa yang dia ucapkan. Dia menyelisihi apa yang dia berada di atas syariat tersebut. Begitu pula yang keempat adalah wujuful kafi anil kafiri idza dakhala fil Islam, wajibnya menahan diri dari orang kafir jika dia masuk ke dalam Islam. Walau fi halil qital, walaupun dalam keadaan ada di medan peperangan. Hatta yatabayyana minhuma yukhalifu dhalik, sehingga nampak jelas darinya apa yang dia menyelisihi terhadap perkara tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pernah kejadian pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kejadian yang menimpa sahabat yakni Usamah bin Zaid ketika mengejar orang-orang kafir dalam sebuah peperangan. Maka orang tersebut yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika terdesak dan yakni melarikan diri, kemudian tidak mampu lagi, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Kemudian sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian Usamah bin Zaid beralasan bahwa dia mengucapkan itu karena ingin yakni supaya dia selamat, supaya dia tidak yakni terjaga darahnya dan sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kenapa kamu tidak belas dadanya? Apakah benar dia mengucapkan kalimat tersebut karena itu? Kenapa kamu tidak belas dadanya? Kemudian kamu ketahui bahwa memang hatinya mengucapkan seperti itu. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dohirnya itulah yang menjadi patokan hukum. Sementara hatinya adalah diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hisabu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa in kana shadiqan fi qalbihi, kalau dia jujur di dalam hatinya, jazau. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Namun sebaliknya, wa in kana munafiqan, kalau dia ternyata munafik di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengadabnya dengan adab yang sangat pedih. Sehingga ketika orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk dalam Islam, maka dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan di medan peperangan pun, seseorang tidak boleh menumpahkan darahnya. Yang kelima, anal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min duni. Ini disebutkan pula oleh Syekh bahwa terkadang seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak mengkufuri apa yang diibadai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghormati, bahkan memuliakan, bahkan melindungi. Seperti itu. Terkadang manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak mau mengkufuri apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka itu hanya semata-mata ucapan semata yang tidak, yang tidak ada artinya ketika dia tidak mengkufuri orang yang mengibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian annal hukma fid dunya ala dhahir, bahwa hukum orang tersebut di dunia sesuai dengan dhahirnya. Dia sebagai seorang muslim diberikan hak-haknya sebagai seorang muslim, diberikan ucapan salam kepadanya, dijenguk ketika dia sakit, ya. Diberikan bantuan ketika dia butuh bantuan, begitu pula ketika meninggal dia dimandikan, disolatkan, dan di, yakni diantarkan jenazahnya ke pemakaman, itu haknya dia. Ketika dia memanggil kita untuk suatu keperluan, kita kunjungi, kita datangi, seperti itu hak seorang muslim dengan yang lainnya. Dohirnya hukumnya seperti itu. Wa amma fil akhirati fa'ala niyati wal maqasid, adapun nanti di akhirat sesuai dengan niat dan keinginan, tujuan-tujuan yang ada di dalam hatinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damihi ila bihaq. Yang ketujuh dalam hadis ini menunjukkan tentang mulianya, terjaganya harta seorang muslim dan darahnya kecuali dengan cara yang, kecuali dengan cara yang hak. Tidak boleh tanpa ada sesuatu yang hak kemudian seorang mengambil harta orang lain, lebih-lebih dia adalah seorang muslim, begitu pula menumpahkan darah seorang muslim begitu saja, maka ini tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah ini kita akan membahasnya, selesai pembahasan tentang tafsir kitab tauhid, membahas tentang kitab tauhid, keutamaan tauhid, perkara yang kita harus, yakni tauhid harus kita takuti, ketika seseorang melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan. Begitu pula makna tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah terakhir kita bahas. Maka setelah ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika seseorang dia mengetahui tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengetahui perkara-perkara kesyirikan, maka bagaimana dia akan bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan sesuatu, yakni seseorang dia mengetahui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia harus mengetahui lawan daripada tauhid. Bididhi yatabayyanu lidahu. Dengan lawannya tersebut seseorang akan nampak jelas, ya, daripada apa yang ada di dalam tauhid dia. Karena kalau seseorang tidak mengetahui lawan daripada tauhid, maka terkadang seseorang terjatuh kepadanya. Terkadang seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini dijelaskan tentang berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Di antaranya adalah yang pertama, minas syirki labsul halqati wal khait. Termasuk di antara kesyirikan adalah memakai, yakni gelang ataupun kalung ataupun tali, ya, dan sejenisnya, dengan keyakinan dalam rangka untuk menolak bala, menghilangkan malapetaka ataupun menolak malapetaka. Ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul afaraitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu 'alaihi tawakkalul mutawakkilun. Dalam ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qul, katakanlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, afara'aitum, khabarkanlah oleh kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allah bidurrin, jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki kepadaku atau menimpakan kepadaku malapetaka, hal hunaka sifatu durri, apakah mereka sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa menghilangkan malapetaka atau bahaya tersebut? Au aradani bi rahmatin, atau jika Allah mengendaki memberikan rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah, katakanlah cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Ini merupakan yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, menanyakan kepada mereka. Namun soal yang ada di sini adalah soal pengingkaran, mengingkari. Tentunya tidak mampu mereka untuk menghindarkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu terjadi pada alam ini atau kepada seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan mandorot, malapetaka, bahaya kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghindarkan bahaya dan mandorot tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan rahmat kepada seseorang, memberikan yakni kesehatan, memberikan rezeki dan lain sebagainya, tidak ada seorang pun yang bisa menahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, atau menahan yakni kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Maka kata saya di sini, kata saya Saleh Fauzan Hafidzullah, bahwa kaitannya hadis ini terhadap kitab tauhid, annahu yatadammanu dzikra syai'an mimma yudaddu tauhid, bahwa dalam bab ini terkandung tentang penyebutan dari perkara yang berlawanan dengan tauhid, yaitu suatu yang berlawanan dengan tauhid, yaitu iltimasu raf'id dzarri au tahdhi min ghairillah litakhdiri minhu, yaitu yakni memakai memakai atau meminta pertolongan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menghilangkan malapetaka atau menolak malapetaka, dalam rangka untuk menghilangkan malapetaka atau menolak malapetaka, litahdhiri minhu, agar supaya mereka mendapatkan peringatan darinya, agar supaya mereka mendapatkan peringatan darinya. Fa inna tauhid yu'rafu bididi, karena sesungguhnya tauhid itu dikenali dengan lawannya. Sehingga seseorang la ya'rifu tauhid hatta ya'rifa bididi, seorang tidaklah dia akan mengetahui tauhid sehingga dia mengetahui lawan daripada tauhid. Begitu pula seseorang la ya'rifu syirka hatta yu'rafu bididi, seseorang tidak akan mengetahui kesyirikan sehingga dia mengetahui lawan daripada kesyirikan, yakni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan dari sesuatu itu akan memperjelas keadaan dari perkara tersebut. Nah, minas syirki, dikatakan minas syirki labsul khalqah, di antara kesyirikan maksudnya min tabaq, tabai liyati, di antara atau sebagian daripada kesyirikan itu, ai minas syirkil akbar, maksudnya termasuk daripada kesyirikan besar. Ini takoda anna hadil asya tanfa wa tadur bidatia, memakai sesuatu dalam rangka untuk yakni mengangkat atau menghilangkan mara bahaya itu, jika dia benar-benar meyakini perkara tersebut, maka itu akan masuk pada kesyirikan yang besar. Jika dia meyakini bahwa perkara tersebut bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mandorot dengan sendirinya, seperti tadi orang memakai cincin atau memakai gelang atau memakai kalung, yang itu adalah cincin, gelang atau kalung yang fungsinya adalah untuk menjaga dia dari mara bahaya. Nah, ini kalau dia yakin bahwa cincin, gelang dan kalung itu dengan sendirinya dia bisa mengangkat bahaya atau menolak bahaya, kalau dia yakin seperti itu, ini masuk pada kesyirikan besar. Au minasyirkil asghar, atau terkadang dia masuk pada kesyirikan yang kecil. Ini taqada anna sababun nafi dar, jika dia meyakini bahwa itu hanya merupakan sebab. Ini kan cuma sebab, ini istilahnya orang sebagai perantara seperti itu ya. Sebagai istilahnya ya ini usaha lah ya. Orang sekarang bilangnya usaha, usaha untuk menjaga diri. Nah, ini kan cuma untuk usaha menjaga diri, kan kita disuruh berusaha. Nah, semuanya hanya Allah SWT. Kalau dia meyakini seperti itu, bahwa itu hanya sebagai sebab, maka itu masuk kepada ya ini kesyirikan kecil. Nah, tetap dia berbuat syirik kepada Allah SWT, karena ada ketergantungan kepada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau yang bisa menolak mudharat. Nah, maka tetap masuk pada kesyirikan. Al khalqatu kullu syai'in mustadirin, kullu syai'in mustadirun. Al khalqah di sini termasuk daripada kesyirikan adalah memakai khalqah. Khalqah itu adalah segala sesuatu yang bentuknya melingkar. Ya, bentuknya tidak apa, bentuknya sebagai cincin atau sebagai gelang atau sebagai kalung. Nah, yang biasa terkadang digunakan di masa dahulu ada dikalungkan tali seperti itu, ada kainnya kotak gitu ya. Yang mendahulu kan kita masih melihat, kalau yang sekarang wah alam, mungkin kalau di pinggir-pinggir desa atau masuk wilayah desa kadang masih ada yang dikalungkan kayak gitu. Untuk apa? Untuk supaya tidak kena penyakit. Nah, kalis dengan penyakit, nah, seperti itu. Untuk apa? Supaya tidak terkena sawan, seperti itu. Terkadang itu dia meyakini, atau terkadang dia hanya menjadikan sebagai sebab saja. Kalau menjadikan sebagai sebab, masuk pada kesyirikan kecil. Tapi kalau dia yakin bahwa benda itu memang benar-benar bisa menolak mudharat, maka masuk pada kesyirikan besar. Jadi al-khalqah itu adalah segala sesuatu yang melingkar. Semua yang melingkar, yang dipakaikan seseorang kepada dirinya atau kepada orang lain, kemudian dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudharat, maka ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Wa nahwiha, dan selain daripada khalqah ataupun tali, min kulli ma yulbasu ayu allaku li hadzal khalq, semua yang sejenis dengan itu yang dipakai dan digantungkan untuk tujuan ini. Semua jenis mungkin sekarang bentuknya sudah modern pakai apa? Kayak tasbih yang kecil digelangkan di sini atau mungkin pakai gelang yang lainnya. Kalau ada tujuan-tujuan yang kayak tadi atas untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat, maka ini masuk dalamnya. Tapi kalau semata-mata untuk hiasan, untuk dia gaya-gayaan seperti itu, anak muda seperti itu misalnya, semata-mata itu tidak masuk. Tidak masuk pada perkara ini. Karena sebagian kita lihat ada yang kalungan tasbih, ada yang pakai gelangan seperti itu. Kalau dianggap bahwa benda itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak mudharat, maka jatuh di antara dua perkara ini. Apakah dia bisa masuk kepada kesyirikan kecil ataukah besar, tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinan yang ada pada orang tersebut. Raf'ul bala' ay raf'ul bala' maksudnya adalah izalatuhu ba'da nuzulihi. Ya, ini bisa mengangkat balak tersebut, ya ini menghilangkan setelah dia terkena. Terkena penyakit tersebut misalnya. Seorang terkena penyakit, kemudian dia memakai sesuatu yang berupa cincin. Kemudian berkeyakinan bahwa dengan itu akan bisa hilang bahayanya ataupun penyakitnya. Ini yang disebut raf'ul balak. Wadab'uhu mana'u qabla nuzulihi. Menolak balak, ya ini sebelum terjadi balak tersebut. Dia menggunakan alat alat tersebut. Dia gunakan cincin, dia gunakan ya ini gelang ataupun kalung dalam rangka untuk menolak bala. Afaraitum, kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala afaraitum, makna akhbaraitum adalah akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Tentang apa yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Madatuna tasaluna jalbal khairi wa tafaddar, apa yang kalian minta? Dari berhala-berhala tersebut yang bisa memberikan kebaikan dan menolak kejelekan, menolak mudharat, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk melakukan seperti itu. minal andati wal aliha, dari tandingan-tandingan dan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Bidurrin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan mandorot, penyakit, kemiskinan, bahaya dan berbagai macam perkara yang menyulitkan, apakah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghilangkannya? Hal unaka sibadurri, apakah mereka bisa menghilangkan penyakit, menghilangkan kefakiran, menghilangkan bala bahaya yang menimpa tersebut? Aila takdiru ala dalik, yakni berhala-berhala itu tidak akan mampu untuk menghilangkannya. Atau jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki memberikan rahmat kepadaku, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, dan menolak bala dariku, apakah ada yang bisa menahan? Apakah mereka bisa menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak turunkan rahmatnya kepada seseorang? Maka ini adalah sebagaimana dijelaskan tadi, itu adalah soal, namun soal di situ adalah soal yakni pengingkaran. Soal ingkari, bertanya tapi untuk mengingkari bahwa itu semuanya tidak akan mampu mereka lakukan. Terbukti ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di masa Fathu Makkah, di mana di dalam Ka'bah ketika itu ada 300-an berhala yang ditanam di situ, apa yang bisa dibuat dari berhala-berhala itu menghadapi sekelar pasukan yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk menghancurkan belara-belara tersebut? Dia ada yang mampu, karena dia hanya sebuah batu yang dia bikin sendiri, dia pahat sendiri, dia bentuk sendiri, kemudian dia mintai sendiri. Padahal dia dalam keadaan dibuat seperti itu. Maka pada pertemuan yang lalu dijelaskan, lalu siapakah orang yang paling sesat daripada orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengabulkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak bisa mengabulkan. Tidak akan bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan, kemudian nanti mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkufuri peribadahan mereka. Mereka akan menolak apa yang mereka lakukan terhadap peribadahan-peribadahan tersebut. Sungguh ini adalah suatu kebodohan, suatu yang sangat menyesatkan ketika seseorang meminta kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan. Meminta kepada berhala patung yang dibuat sendiri, dipahat sendiri, kemudian dimintai. Ini adalah satu kejahilan. Makanya masa tersebut adalah dikatakan masa jahiliyah diantaranya, karena kebodohan yang merata di kalangan manusia pada saat itu. Hasbiyallah ay Allahu kafini, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi aku, wa kafi man tawakkala alaih, dan mencukupi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alaihi wal yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah orang-orang yang berserah diri itu bertawakal. Ketika seseorang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi urusannya tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat ini adalah ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyas'alal musyrikin su'ala inkarin an asnamihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Pertanyaan yang namanya soal ingkari. Soal tapi bentuknya adalah pengingkaran tentang berhala-berhala mereka yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hal takdiru 'alan naf'i wa dharr, apakah dia mampu untuk memberikan manfaat dan menolak mudharat? Wala buta ayyatarifu bi'ajiziha andalik. Maka pasti mereka mengetahui tentang kelemahan dari berhala-berhala itu. Tidak mampu. Mereka yang bikin sendiri. Mereka yang yakni yang tadinya tidak ada, mereka adakan-adakan sendiri. Kemudian diminta-minta sendiri. Maka mereka akan mengakui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka agung-agungkan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka akan mengetahui kelemahannya. Fa idza kana kadzalik batalat ibadatu min tuna. Kalau mereka mengakui tentang kelemahan berhala-berhala mereka itu, maka batallah peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Batil peribadahan tersebut. Nah, sehingga di dalam ayat ini, ikhwan fil din rahimani wa rahmatullah, anna fiha dalilan ala butlan syirk. Maka di dalam ayat ini ada dalil tentang yakni batilnya kesyirikan. Tentang batilnya kesyirikan. Walabsul halqah wal khayti min dzalik, di antaranya memakai sesuatu yang melingkar ataupun memakai tali-tali dalam rangka untuk menolak madarat, menolak bahaya. La yaksibu dharra wa la yamna'u minhu. Karena memakai gelang ataupun tali-tali tersebut tidak bisa mengangkat mara bahaya dan tidak bisa menolak mara bahaya. Sehingga itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Kemudian yang bisa kita ambil dari pelajaran ayat ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, yang pertama adalah butlanu syirik, batilnya kesyirikan. Yakni permintaan kepada selain Allah atau peribadan kepada selain Allah SWT itu adalah batil. Li'anna kullama yu'badu min dinillah la yamliku dharran wala nafan li'abidihi. Kenapa kesyirikan itu adalah suatu yang batil? Dikarenakan semua yang diibadai selain Allah SWT itu la yamliku dharran wala nafa. Mereka tidak kuasa untuk menolak mandorot dan tidak kuasa pula untuk memberikan manfaat kepada penyembahnya. Tidak bisa mereka memberikan mandorot dan menolak mandorot dan memberikan manfaat kepada penyembahnya. Ini menunjukkan tentang batilnya kesyirikan. Sehingga hal ini telah terbukti, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana yakni kesyirikan ketika itu sudah yakni di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mekah semuanya telah bersih daripada berhala-berhala yang diibadai kepada selain Allah. Semua manusia mengakui tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berlalunya waktu, kerasulan telah hilang, kemudian manusia agama telah sempurna, manusia kembali kepada kekurangan-kekurangan, kembali lagi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, at-tahdhiru min labsil halqa wal khayt wa ghairiha li jalbin nafi aw daf'i dar, karena syirkun min jismi ma yuradu min al-asnam. Dalam ayat ini ada peringatan dari memakai sesuatu yang melingkar tadi, apakah berupa cincin, gelang ataupun kalung ataupun tali yang diikatkan atau selainnya dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau menolak mandorot. Benda-benda yang dijadikan seperti itu, kalau kemudian diyakini bahwa dia bisa mendapatkan, mendatangkan manfaat dan menolak mandorot, maka itu masuk pada kesyirikan. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu min al-asnam, karena dia itu kesyirikan dari jenis apa yang diinginkan dari berhala-berhala tersebut. Apa yang diinginkan dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik? Keinginannya tadi, mereka bisa mendapatkan manfaat dan berhala-berhala tadi bisa menolak mandorot. Ya ini sama dengan benda-benda yang dijadikan seperti itu. Benda-benda yang digunakan dan dijadikan seperti itu ya, fungsinya dan keadaannya sama. Kemudian yang ketiga, masru'iyatu munadharatil musyrikin li tali syirik. Dalam ayat ini pun disyariatkan untuk yakni membantah orang-orang musyrik, nah, dalam rangka untuk membatilkan kesyirikannya. Ini jika memang seseorang mampu untuk menerangkan, memberikan keterangan kepada mereka, membantah tentang batilnya apa yang mereka lakukan. Nah, kalau memang mampu seperti itu, maka dia disyariatkan untuk melakukannya. Adapun kalau dia tidak mampu, kemudian mereka mempunyai hujah-hujah yang banyak, yang akhirnya ternyata kemudian membuat syubhat pada dirinya, maka ditinggalkan kalau dia tidak mampu. Kalau dia mampu, maka disyariatkan untuk membantah atau mendebat mereka, dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang baik dalam rangka untuk membatilkan perbuatan kesyirikan yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah wujubul i'timati 'alallahi wahdah wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Wajibnya menyandarkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya bersandar, atau menyandarkan semua perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan perkara itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang dia sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi apa yang sedang dia usahakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan menyia-nyiakan apa yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjaga perkara-perkara kita semuanya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, di antara perkara kesyirikan itu tadi adalah yakni memakai halqah wal khait. Dan sampai sekarang ini pun masih banyak orang yang melakukan seperti itu, mungkin dalam bentuk yang lain, cincin ataupun gelang ataupun kalung yang lain. Kalau dulu memang mungkin bentuknya begitu, mungkin dalam masa-masa modernnya seperti ini mungkin bentuknya lain-lain. Bentuknya lain-lain, atau terkadang hanya dalam bentuk yakni berupa tulisan yang ditaruh di kertas kemudian disimpan di mana, atau dalam bentuk bungkusan, ini dikasih bungkusan ditaruh di mana dan sebagainya. Nah, itu jika diyakini bahwa itu adalah bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mandorot, maka itu masuk pada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamu al afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.